بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله kita sudah masuk mulai membahas qawaid fi adillatil asma was sifat, kaidah-kaidah yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat. Kita telah bacakan kaidah yang pertama, bahwa dalil-dalil untuk menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidaklah ditetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu bisa dalam bentuk atau diambil dari nama Allah atau dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat yang ditetapkan. Dan di sana ada sifat-sifat yang dinafikan. Ya, seperti al-maut, kematian, kemudian tidur, ngantuk. Ini dinafikan dalam Al-Qur'an. Nah, kemarin permasalahan yang kita angkat juga bagaimana dengan sifat yang tidak ditetapkan dan tidak dinafikan dalam Al-Qur'an seperti lafaz jihah, arah kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini diperlukan perincian. Adapun lafadznya secara lafadz, maka kita tolak. Kita tolak. Kenapa? Karena tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi tentang maknanya, maka kita minta perincian. Apa yang diinginkan dengan arah kedudukan Allah di sini? Kalau yang diinginkan dengan arah kedudukan Allah Subhanahu wa taala ini adalah arah bawah, jelas kita tolak. Karena apa? Dia kontradiksi dengan dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah. Adapun yang kedua, arah dan kedudukan Allah dan kedudukan Allah itu di atas, tapi masih dinaungi oleh makhluknya. Ini pun kita tolak. Nah, kemudian yang ketiga, arah kedudukan Allah itu di atas dan tidak dinaungi oleh makhluknya, maka hal yang demikian kita benarkan. Jadi secara lafadz kita tolak, maknanya membutuhkan perincian. Ya, kalau ketika perincian tersebut dia selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima. Sekarang masuk dalilnya, kata beliau, wa dalilu hadhihi alqaidah as-sama wal aql. Dalil kaidah ini adalah as-sama dan akal. Apa maksud dalil sama? Ahmad? Dari Al-Qur'an dan Sunnah. Fa amma as-sam'u fa minhu qawluhu ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kitab yang kami turunkan ya dengan penuh keberkahan. Maka ikutilah kitab ini dan bertakwalah kalian agar kalian mendapat curahan rahmat. Diperintahkan kita untuk mengikuti Al-Qur'an. Wa qauluhu, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ini perintah untuk mengikuti an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya. Beriman kepada nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis tulisan. Yang dia beriman pula kepada Allah dan kalimat Allah. Maka ikutilah dia, wattabi'uhu, dan ikutilah dia, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Ya. Wa qawluhu wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahaakum anhu fantahu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa yang dibawa oleh rasul kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang beliau larang kalian untuk melakukannya, maka berhentilah. Perintah untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa qawluhu, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa yang mentaati rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang berpaling darinya, maka tidaklah kami mengutus engkau sebagai penjaga mereka. Ya, artinya Nabi SAW, dia menyampaikan apa yang berasal dari Allah SWT. Tidak memiliki wewenang untuk menjaga umat yang beliau dakwahi dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau taat kepada Rasul, mereka akan selamat. Kalau mereka tidak mau taat kepada Rasul, maka mereka akan mendapatkan kebinasaan. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjaga mereka. Nabi hanya menyampaikan. Wa qauluhu, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, ini kembalikan kepada Al-Quran. War Rasul, demikian juga dikembalikan kepada Rasul. Ketika beliau masih hidup, maka langsung dibawa permasalahan yang diperselisihkan itu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ketika beliau telah meninggal dunia, maka dikembalikan kepada apa? Kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam. In kuntum tu'minu billah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan lebih baik akibatnya, lebih bagus akibatnya. Wa qauluhu, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya, dan hendaknya engkau memutuskan di antara mereka dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa la tattabi ahwaahum, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ini semua adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hendaknya kita taslim, ya, tunduk kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kata beliau, ila ghairi dzalika minan nususi dallati ala wujubil imani bima ja'a fil Qur'ani wa sunnah. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya untuk beriman kepada apa yang dibawa dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wa kullu nas yadullu ala wujubil iman bima ja'a fil Qur'an, fahuwa dalun ala wujubil imani bima ja'a fil sunnah. Maka setiap nas, setiap dalil yang menunjukkan wajibnya beriman kepada apa yang ada dalam Al-Quran, wajibnya beriman kepada apa yang ada dalam Al-Quran, fahuwa dalun ala wujubil iman bima ja'a fi sunnah. Maka ini juga sekaligus menjadi dalil agar kita beriman kepada apa yang dibawa di dalam, apa yang ada dalam sunnah. Jadi setiap dalil yang menunjukkan perintah untuk kita beriman kepada Al-Quran, itu sekaligus dalil, ya, yang menunjukkan wajibnya kita beriman kepada apa yang dibawa oleh As-Sunnah. Paham enggak maksudnya? Ya. Karena ini kan sinkron dia. Ya, selaras Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi setiap dalil yang menunjukkan wajibnya kita beriman kepada Al-Qur'an, itu juga dalil untuk apa? Tentang wajibnya beriman kepada apa yang datang dalam As-Sunnah. Ya. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an itu banyak sekali perintah untuk mengikuti sunnah. Tadi sebagainya kita bacakan. Ya, wa man ataakumur rasul fakhudhu wa man nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Ya, apa yang beliau larang kalian untuk melakukannya, maka berhentilah. Ini dalil dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau orang bilang saya beriman kepada Al-Qur'an, tapi saya tidak beriman kepada sunnah. Sunnah ini produknya apa katanya kemarin itu 1400 tahun, produk 1400 tahun yang lalu. Ya. Ya. Ah, tokoh agama, seorang tokoh agama mengatakan hal yang demikian. Sunnah itu 1400 tahun yang lalu. Sudah kita ambil Al-Qur'an. Berarti dia apa? Tidak beriman kepada Al-Qur'an. Berarti dia apa? Tidak beriman kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk mengambil apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang beliau larang. Nah, terkadang mereka memang apa? Pertama muncul karena kebodohan. karena kebodohan. Dia tidak paham sebenarnya Al-Quran dan Sunnah. Ada sebagian orang mengatakan saya tahu benang merahnya Al-Quran. Bahasa Arab aja nggak bisa dia. Dia cuma karena publik mengangkat-ngangkat. Jadi dia apa? Seolah punya otoritas untuk bicara tentang Islam. Padahal dia nggak paham sama sekali. Jahil. Atau yang kedua, memang dia memiliki pemikiran yang menyimpang. Memiliki pemikiran yang menyimpang. Bagaimana mungkin Al-Quran dan Sunnah bisa dipisahkan? Ya produk 1400 tahun yang lalu katanya, luar biasa. Maka kata beliau di sini, kullu nas yadullu ala wujubil iman bima ja'a fil Quran, fahuwa dalun ala wujubil iman bima ja'a fis sunnah. Setiap nas yang memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Al-Quran, itu juga dalil yang menunjukkan wajibnya kita beriman kepada as-sunnah. Kenapa? Li'anna mimma ja'a fil Quran, al-amru bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, waraddu ilaihi inda tanazu, waraddu ilaihi yakunu ilaihi nafsihi fi hayatihi, wa ila sunnatihi ba'da wafatihi. Karena termasuk yang disampaikan dalam Al-Quran itu adalah perintah untuk mengikuti Nabi. Tadi dalilnya kita bacakan, sekian banyak ayat kita bacakan. Perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waraddu ilaihi inda tanazu. Dan perintah untuk mengembalikan semua perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan. Waraddu ilaihi yakunu ilaihi nafsihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatihi, dan dikembalikannya perselisihan itu kepada Rasul, ya. Maknanya ada dua. Yang pertama, ketika beliau masih hidup maka dikembalikan kepada beliau, ditanyakan kepada beliau. Makanya para sahabat ketika berselisih langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara mereka. Wa ila sunnatihi ba'da wafatihi, dan dikembalikan kepada sunnah beliau setelah beliau wafat. Ini makna dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah, kalau dibawa kepada apa namanya? Permasalahan asma wa sifat, ya sudah, apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang menjadi patokan kita dalam menentukan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena nama dan sifat Allah itu penggambaran tentang Allah Subhanahu wa taala, suatu hal yang tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Suatu hal yang gaib yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Oleh karena itu mereka membutuhkan wahyu untuk menjelaskan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi patokan. Ya. Maka enggak boleh kemudian orang menolak nama dan sifat padahal itu sudah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kata beliau, fa'inal imanu bil Qur'an liman istakbara an ittiba'ir rasul al-ma'mur bihi fil Qur'an. Ya. Maka di manakah iman kepada Al-Qur'an bagi orang-orang yang sombong untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan untuk mengikuti beliau dalam Al-Qur'an. Jadi orang yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya dia tidak beriman kepada Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an ada perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inal imanu bil Qur'an liman lam yurud an-niza' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad amara Allahu bihi fil Qur'an. Maka di mana keimanan kepada Al-Qur'an bagi orang-orang yang tidak mengembalikan perselisihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Allah telah memerintahkannya dalam Al-Qur'an. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berbeda atau berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa ainal imanu bir rasul alladhi umira bihil Qur'an aw amara bihil Qur'an liman lam yaqbal ma ja'a fi sunnatihi. Maka di manakah keimanan kepada Rasul yang telah diperintahkan dalam Al-Qur'an? Ya, bagi orang-orang yang tidak menerima apa yang datang dari sunnah beliau. Ya, jadi dipertanyakan keimanannya. Jadi orang-orang yang mengklaim mereka mengikuti Al-Qur'an tapi kemudian menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya mereka tidaklah beriman kepada Al-Qur'an. Ini kaidah yang kita pakai untuk membantah semua aliran yang pengennya Al-Qur'an doang. Ya, mau itu Qur'aniyun lah atau siapapun itu, ketika mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an ini wahyu Allah. Hadis Nabi itu produk 1400 tahun yang lalu. Ini bantahannya. Ya. Laqad qala Allahu ta'ala Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan kami telah menurunkan kepada engkau sebuah kitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Wa minal ma'lumi anna katsiran min umuri syariah al-ilmiyah wal 'amaliyah ja'a bayanuha bisunnah fayakunu bayanuha bisunnah min tibyanil Qur'an. Dan telah satu hal yang sudah kita ketahui bersama, bahwa banyak sekali dari perkara syariat, baik itu yang sifatnya ilmiah maupun amaliyah, telah dijelaskan dalam as-sunnah. Maka dengan demikian, penjelasan dengan as-sunnah itu termasuk dalam ucapan Allah, tibyanan likulli syai, penjelasan bagi segala sesuatu. Ya, jadi turunnya Al-Quran, demikian juga penjelasan dari Rasulullah SAW, ini satu paket. Tibyanan likulli syai, sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Wa amal aqlu fanaqul inna tafsil al-qaul fima yajibu ayyamtani'u aw yajuzu fi haqqillahi ta'ala min umuril ghaib allati la yumkinu idrakuha bil aql fa wajaba ar-ruju' fihi ila ma ja'a fil kitabi was sunnah. Sekarang bantahan yang kedua, kenapa nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah? Kata beliau, inna tafsil al-qaul fi ma yajibu aw yamtani'u aw yajuzu fi haqqillah ta'ala min umuril ghaib. Perincian ucapan-ucapan tentang apa yang wajib atau yang tidak boleh bagi Allah, ya, atau yang diperbolehkan pada hak Allah Subhanahu wa taala, ini semua min umuril ghaib. Termasuk perkara yang ghaib. Ya, yang ghaib. La yumkinu idraku habil aql, yang tidak bisa dicapai oleh akal kita. Fa wajabar rujuk fihi ila ma ja'a fil kitabi was sunnah, maka wajib untuk mengembalikannya kepada apa yang datang dari Al-Kitab was sunnah, dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Intinya apa? Penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Karena yang pertama kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, secara logis, secara rasio, bahwa perkara tersebut adalah perkara yang gaib. Tidak bisa kemudian kita mengetahuinya, melainkan melalui perantaraan wahyu. Baik itu dalam Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Karena Nabi SAW sendiri, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّهَىٰ. Nabi itu tidak mengatakan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Qala al-qa'idatu tsaniyah. Sampai di sini paham insyaallah? Baik. Al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Al-wajibu fi nususil Qur'an wa sunnah ijra'uha 'ala zahiriha duna tahrif. La siyama nususus sifat haitsu la majal lir-ra'yi fiha. Kaidah yang kedua, wajib, ya, suatu hal yang wajib dalam melihat nas-nas Al-Quran dan Sunnah adalah membiarkannya secara zahirnya. Ijra'uha ala zahiriha dunna tahrif. Tanpa memalingkannya kepada makna yang lain. Jadi wajib bagi kita ketika melihat nas-nas Al-Quran dan Sunnah, hukum asalnya adalah kita biarkan begitu saja tanpa melakukan tahrif. Ya. Tahrif sudah pernah kita jelaskan. Ini memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Ya. La siyama nususus sifat. Apalagi nas-nas sifat. Tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka wajib kita biarkan begitu saja tanpa kita tahrif. Ya, tanpa kita palingkan maknanya. Kenapa? Haitsu la majal lir-ra'yi fiha. Karena nas-nas sifat itu bukanlah tempatnya akal. Ya. Bukanlah tempatnya rasio untuk bermain. Ya, bukan tempatnya rasio untuk bermain. Ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak bisa dikembalikan kepada akal manusia, dia harus melalui pemberitaan wahyu. Wa dalilu dzalika as-sam'u wal aql. Kemudian dalilnya adalah dalil sama dan dalil akal. Wa amma as-sam'u fa qawluhu ta'ala nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Ini ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau Ini adalah tentang atau berkenaan dengan turunnya Al-Quran dalam bahasa Arab yang sangat jelas dan bisa dipahami. Dalil yang pertama, kata beliau, nazala bihi ruhul amin. Ya, ruh amin, ruh al-amin, yakni malaikat Jibril telah turun dengan membawa Al-Quran tersebut. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Ya, kemudian diturunkan kepada hatimu agar engkau termasuk orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin. Dengan lisan Arabi yang demikian jelas. Jadi Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang demikian jelas. Kalau jelas, dia nggak butuh tahrif, nggak butuh dipalingkan maknanya. Ya. Apalagi ketika kita legalkan, oh semuanya boleh ditahrif. Setiap orang masing-masing punya akal pikiran. Dia akan bisa membawa ayat Al-Quran itu sesuai dengan pemikiran dia. Oh, ini maksudnya begini. Enggak. Itu enggak. Maksudnya seperti ini. Ya. Kalau kita katakan bahwa Al-Quran itu kita bawa kepada tahrif, hukum asalnya adalah untuk ditahrif, maka akan terjadi banyak kekacauan. Kenapa, Mas? Kosong. Ya. Ya. Jadi apa? Al-Quran diturunkan bilisanin arabiyyin mubin. Dia diturunkan dalam lisan Arabi yang demikian jelas. Wa qauluhu, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami telah menurunkannya, ya, Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian, ya, berpikir, la'allakum ta'qilun. Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, maka bagaimana mungkin orang ingin memisahkan Arab dengan keislamannya? Gak bisa dipisahkan Islam dengan Arab. Ya, Islam Indonesia bukan Islamnya Arab. Lah Quranmu bahasa Jawa apa? Lah Quran Sunnah itu bahasa Arab. Kalau misalnya orang ingin memisahkan Arab dengan Islam, maka bukan ajaran Islam itu namanya. Karena kata Allah mengatakan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Kami telah menurunkan Al-Quran. Patokan, pedoman kaum muslimin itu adalah Al-Quran. Dia diturunkan dalam bahasa Arab. Makanya ketika ada ide Islam Nusantara yang memisahkan Islam dengan Arab, ini ide konyol. Ya, ide konyol. Bagaimana mungkin Islam bisa dipisahkan dengan Arab? Ya. Apalagi GR sekali menganggap bahwa ajaran Islamnya lah yang paling baik. Apa ajaran Islam? Banyak kebid'ahan, banyak khurafat kok paling baik. Wa qauluhu inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab agar kalian berpikir. Wa hadza yadullu 'ala wujubi fahmihi 'ala ma yaqtadihi dhahiruhu bilisanil arabi illa ay yamna'a minhu dalilun syar'i. Nah, ini adalah, ini semua ayat-ayat yang beliau bawakan ini menunjukkan wajibnya untuk memahami Al-Quran sesuai dengan konsekuensi yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Apa yang diinginkan oleh bahasa Arab, itulah yang kita pahami dari Al-Quran. Illa ayyamna'a minhu dalilun syar'i. Kecuali ada dalil syar'i yang lain yang menunjukkan bahwa bukan itu maknanya. Apa contohnya dalam Al-Quran? Ini sebagai contoh saja, ketika para sahabat memahami makna kedzaliman. Lihat, asalnya mereka memahami makna kedzaliman itu seperti apa yang dipahami oleh bangsa Arab. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan diberi petunjuk. Kemudian para sahabat memahami ayat ini dengan bahasa Arab. Oh, kezoliman, berbuat zolim. Seseorang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka para sahabat langsung mengatakan, oh, gak bisa ini. Gak ada di antara kita yang gak pernah berbuat zolim. Kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, faman lam yadlim nafsah. Siapa yang gak pernah mendolimi dirinya? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alam tasma'u qawla Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya. Tidakkah kalian pernah mendengar ucapan Luqman kepada putra beliau? Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Sehingga makna zalim di sini adalah syirik. Tapi lihat bagaimana para sahabat, mereka memahami ayat tersebut secara sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan zahirnya. Ya. Maka hukum asalnya seseorang ketika mendapatkan ayat dalam Al-Qur'an, dia memahaminya secara zahir. Kecuali ada dalil lain yang mencegah dia untuk apa? Memahami sesuai dengan zahirnya. Seperti tadi contoh yang kita bawakan. Faqad zammallahu ta'ala al-yahud ala tahrifihim wa bayyana annahum bitahrifihim min ab'adin nasi 'anil iman. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencela orang-orang Yahudi yang melakukan tahrif dan menjelaskan bahwa dengan tahrif, penyelewengan makna yang mereka lakukan terhadap kitab suci mereka, min ab'adin nasi 'anil iman, mereka pun menjadi orang yang paling jauh dari keimanan. Ya. Akibat apa? Akibat tahrif, memalingkan nas dari zahirnya. Ya. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afatatma'una ay yu'minu lakum faqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Ya. Apakah kalian merasa tenang untuk beriman, ya, ayyuminu lakum, untuk beriman kepada kalian, ya. Waqad kana fariqum minhum, karena di antara mereka ada yang yasma'una kalamallah, yang mendengarkan kalamullah, thumma yufarrihunahu, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka mentahrifnya, menyelewengkan maknanya, min ba'di ma aqalu, setelah mereka memahami, ya, ayat tersebut. Mereka sudah paham maknanya, kemudian mereka tahrif. Ya, jelas, sudah paham maknanya, karena ayat Al-Quran itu jelas. Kitab suci yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka, itu suatu hal yang bisa mereka pahami. Setelah mereka pahami, mereka melakukan tahrif. Ya. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahuinya. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima amma wa'adihi wa yakuluna sami'na wa asayna. Ya, di antara orang-orang Yahudi itu mereka ada yang melakukan tahrif terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari amma wa'adihi, dari tempatnya. Artinya apa yang diinginkan? Yang diinginkan A, mereka tahrif menjadi B. Ya. Wa yakulun, dan mereka kemudian mengatakan, sami'na wa asayna. Kami mendengar, kami tahu, paham. Wa asayna, tapi kami, ya, durhaka. Dengan mengubah makna tadi. Ini semua menunjukkan celaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang melakukan tahrif. Penyelewengan makna dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Ya. Sehingga wajib ketika mendengar nas-nas tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib bagi kita untuk membiarkannya apa adanya. Tidak kemudian melakukan tahrif. Ya. Tahrif misalnya apa? Sebagian orang ketika mendengar hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia, mereka mengatakan bahwa turunnya ini maksudnya adalah turunnya rahmat Allah. Rahmatnya yang turun. Atau ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih itu istiwa, tinggi di atas arsy-Nya. Oh, yang dimaksud dengan istiwa ini adalah istaula, menguasai. Allah menguasai arsy-Nya. Dan pasti tahrif yang mereka lakukan ini tidak ada satupun yang lepas dari celaan. Pasti ada golatnya, pasti ada khalalnya. Artinya ada hal yang enggak beres. Seperti ketika mereka mengatakan, melakukan tahrif terhadap firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman itu tinggi di atas arsnya. Istiwa, kata mereka, istaulah, menguasai. Sehingga kita wajib, kata mereka, untuk mentahrif istiwa dengan istaulah, menguasai. Tapi ketika dikembalikan ke dalam bahasa Arab, ya, kata istaulah itu bermasalah. Benar maknanya menguasai, tapi menguasai setelah terjadinya konflik. Ada dua negara saling konflik, ya. Kemudian mereka bertarung, berperang. Salah satunya menang, menguasai apa yang ada pada musuhnya. Ini disebut sebagai istaulah. Nah, kalau kita mengatakan Allah istaulah alal arsh, menguasai arsh, Allah berkelahi sama siapa? Emang Dewa Zeus berkelahi sama adik-adiknya? Hah? Nah, ini masalah. Kalau mereka melakukan tahrif, pasti akan muncul masalah. Makanya, akidah ahlu sunnah, mereka membiarkan nas-nas sifat tanpa melakukan tahrif. Ini bantahan dari sisi dalil. Adapun dari sisi akal, kata beliau. Ini kelebihannya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya. Dari kitab beliau itu, ketika membahas sesuatu, tidak melupakan sisi rasio. Kenapa? Karena tidak semua orang itu bisa diajak bicara untuk apa memahami dalil. Ada yang hidayahnya itu perlu disampaikan dengan perdebatan yang sifatnya akal. Ya, disampaikan dengan rasio. Coba antum melihat syarah al-usul as-salasah. Ya, ini ditunjukkan dengan apa? Al-Quran, sunnah, ijma, dan juga akal. Banyak dari beliau, dari tulisan-tulisan beliau yang menyertakan ya bantahan secara rasio. Qala wa ammal aklu fali annal mutakallima bihadihi nusus a'lamu bimuradihi min ghairihi. Adapun secara akal, secara rasio, maka yang berbicara, yang menyampaikan nas-nas ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentunya dialah yang paling paham tentang apa yang diinginkan daripada orang-orang yang selainnya. Wa qad khatabana bil lisanil arabiyil mubin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajak kita berbicara dengan lisan Arabi yang demikian jelas. Fawajaba qabuluhu ala zahirihi. Maka wajib untuk menerimanya sesuai dengan zahirnya tanpa ditahrif. Wa illa lahtalafatil ara'u wa tafarraqatil ummah. Kalau kita tidak menerima zahirnya masing-masing itu diperbolehkan untuk melakukan tahrif sesuai dengan seleranya, maka akan ya akan tampak perbedaan pendapat yang demikian banyak. Wa tafarraqatil ummah, yang kemudian akan menyebabkan umat itu terpecah belah. Tapi kalau pahamnya satu, mereka akan bersatu. Tapi kalau masing-masing punya tahrif sendiri, ya ada aliran A ya maksudnya begini, aliran B memaksudkan begini, maka yang akan muncul adalah perpecahan umat. Ya. Jadi inilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang kedua, bahwa ketika melihat nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah, terutama yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dibiarkan kita ambil maknanya seperti itu tanpa kemudian melakukan tahrif. Taib nakif ilahuna, insyaallah kaidah yang kedua ini akan lebih dijelaskan oleh beliau pada kaidah yang ketiga. Ya, kaidah ketiga ini nyambung dengan kaidah yang kedua. Agak panjang kaidah yang ketiga, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Baik. Nakif ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.